Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ba'du. Qala al-muallifu al-Syeikh Abdul Razak bin Abdul Muhsin al-Badr hafidhallahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna. Wa qad ankarallahu subhanahu dhanna man dhanna minal musyrikina anna allaha la yasma'u sirra wal najwa. Qala allahu ta'ala أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلَنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال اجتمع عند البيت كرشياني وثقفيون أو ثقفياني وكرشين وكثيرة سهم بطونهم قليلة فك قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على أبيه ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما. الإخوة الأحباء, kita insyaallah melanjutkan pembahasan tentang nama Allah As-Sami', Tuhan yang Maha Mendengar. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah, waqad ankara Allah subhanahu ظن من ظن من المشركين أن الله لا يسمع سر ونجوى Allah telah mengingkari orang-orang yang menganggap dari golongan kaum musyrikin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar rahasia yang dia rahasiakan dan tidak mendengar bisik-bisik antara mereka. Qala Allah Ta'ala, Allah Tabaraka Ta'ala berfirman, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, apakah mereka menyangka bahwasanya kami tidak mendengar apa yang mereka rahasiakan daripada perkataan dan apa yang mereka bicarakan dengan berbisik-bisik? Bala, sesungguhnya tidak. Wa rusuluna ladaihim yaktubun, kami mendengar bahkan para utusan-utusan kami ada bersama mereka menulis apa yang mereka ucapkan. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah mendengar apa yang kita ucapkan dengan terang-terangan, yang kita ucapkan dengan perkataan yang ya sir, perlahan, apa yang kita bisikkan dengan seseorang, Allah mendengarkan semuanya. Bahkan Allah mengirimkan para utusan-utusannya dari malaikat-malaikat yang menjaga, menulis apapun yang kita katakan. Wa fi sahihaini an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dalam riwayat diriwayatkan Bukhari Muslim dalam sahih mereka dari jarul Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, ijtama 'indal baiti Qurasyiyani wa thaqafiyyun aw thaqafiyani wa Qurasyiyun, pernah berkumpul suatu hari ya dalam satu rumah dua orang Quraisy, yang satu dari Thaqif ya, atau ada dua orang Thaqif satu Quraisy, perawi tak ingat benar apakah dua Quraisy satu Thaqafiyyun atau sebaliknya. Thaqafiyyun nisbah kepada kabilah Thaqif. Berkumpul mereka bertiga, kathiratu syahmi butunihim, mereka adalah orang-orang yang gemuk, banyak lemak di perut mereka. Qalilatu fiqhi qulubihim, tapi pemahaman mereka terhadap agama begitu miskinnya. Badannya besar, akalnya kecil. Tubuhnya besar, pemahamannya terhadap agama kecil. Faqala ahaduhum, berkata salah seorang mereka, atarawna anna allaha yasma'u ma naqul, bagaimana pandangan kalian, apakah kira-kira Allah akan mendengar apa yang kita bincangkan ini? Qala al-akharu, berkata yang lain, yasma'u in jaharna, Allah mendengar kalau kita bicara kuat-kuat, kita jaharkan. Wala yasma'u in akhfayna, tapi jika kita bicara dengan perlahan, Allah tidak mendengarkan apa yang kita bicarakan. Wa qala al-akharu, berkata yang lain, in kana yasma'u idza jaharna fa innahu yasma'u idza akhfayna, berkatalah orang yang ketiga dan dia lebih faham, jika Allah mendengar apa yang kita ucapkan dengan terang-terangan, dengan keras, pastilah dia akan mengetahui juga apa yang kita ucapkan dengan suara perlahan. Fa anzalallahu azza wa jalla, maka Allah turunkanlah ayat menyinggung mereka, wa ma kuntum tastatiruna, bagaimana kalian mau bersembunyi, an yashhada alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum, wa ma kuntum tastatiruna, bagaimana kalian mau bersembunyi, an yashhada alaikum sam'ukum, bahkan kelak pendengaran kalian akan menjadi saksi bagi kalian, demikian juga penglihatan kalian, demikian juga kulit kalian. Walakin dhanantum annallaha la ya'lamu katsiran mimma ta'malun, tapi kalian mengira Allah tidak mengetahui banyak apa yang kalian lakukan. Kata Allah, jangankan mendengarkan perkataan kalian, bahkan semua anggota tubuh kalian akan bersaksi atas apa yang kalian ucapkan. Subhanallah, pendengaran kalian, penglihatan kalian, kulit kalian semua bersaksi atas apa yang mengucapkan. Subhanallah, apalagi Allah Jalla wa'ala pencipta segala yang ada pada kalian. Nah, wa fi hadha as-siyak al-mubarak dilalatun ala anna fasad al-i'tiqad fi ma yata'allaqu bi sifati ar-rabbi wa asma'ihi yatarattabu alayhi fasad al-a'mali وانخلال الدين والوقوع في الهلاك والردى والخسران. ولذا قال سبحانه وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المؤتبين. وفي هذا السياق المبارك دلالة على أن فساد الاعتقاد فيما يتعلق بصفات الرب وأسمائه يترتب عليه فساد الأعمال. Kepada redaksi ayat di atas yang begitu penuh dengan keberkahan menunjukkan bahwasannya kerusakan i'tiqad, keyakinan seseorang yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, nama-namanya, ya, berdampak pada rusaknya amalannya. Wan hilalud din, membuat rusak amalannya dan membuat dia keluar daripada agama, keluar daripada ikatan-ikatan agama. Wal wuqu fil halaki, akan menggiring dia tergelincir dalam kebinasaan. War roda wal khusran, dalam jurang kehancuran dan dalam kerugian. Ya, jadi begitu kuatnya efek memahami nama Allah Jalla wa'ala sifat-sifatnya dengan benar. Ketika tak paham, maka rusaklah amalannya. Ketika dia menyangka Allah tak mendengar kalau mereka bisik-bisik, dampaknya mereka sesuka hati mereka berbisik-bisik. Ya, ini menunjukkan bahwasanya besar dampaknya. Rusak i'tiqad tentang nama Allah dan sifat-sifatnya, maka rusak pula lah amalannya. Kenapa orang berbicara sembarangan, tak bisa mengerem lisannya untuk berghibah, tak bisa mengerem lisannya untuk membuat fitnah dan seterusnya, karena kurang i'tiqadnya tentang Allah memiliki nama Maha Mendengar, atau i'tiqadnya yang batil, dikiranya Allah mendengar kalau andai kata orang bicara dengan keras-keras. Kalau sembunyi-sembunyi Allah tak dengar. Walidza qala subhanah, karena itulah Allah berfirman. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzannantum bi rabbikum, itulah prasangka kalian yang tidak benar terhadap Tuhan kalian. Ardakum, prasangka itu membinasakan kalian. Fa asbahtum minal khasirin, jadilah kalian daripada orang-orang yang merugi dengan prasangka yang salah, persepsi yang salah tentang Allah. Padahal Allah mengetahui apapun yang kita bicarakan, yang kita bisikkan. Mendengar, ya, mengetahuinya. Bahkan sebelum kita berbicara, Allah telah mengetahuinya. Ya'lamu sirra wa akhfa, Dia mengetahui apa yang dirahasiakan dalam omongan-omongan manusia. Bahkan Dia mengetahui apa yang belum, ya, dipikirkan dalam hati-hati manusia. Allah mengetahuinya. Fa in yasbiru fan-naru mathwan lahum wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin. Membuat mereka merugi dalam neraka jahanam dibakar. Andai kata mereka bersabar, fan-naru mathwan lahum, maka sabarlah mereka dengan neraka yang menjadi tempat tinggal mereka yang abadi. Bersabarlah dengan neraka. Ya. Wa in yasta'tibu fama hum minal mu'tabin, jika mereka itu yang ingin mencela, maka sungguhnya mereka lah yang tercela dengan perbuatan mereka sendiri. Nah, thumma inna sam'a al-mudafa ila Allah yanqasimu ila qismain. Al-awwal sam'un yata'allaku bil masmu'at fayakunu ma'annahu idraku as-saut. Wa thani sam'un bima'na al-istijabah, ay annahu subhanahu yujibu man da'ahu, wa minhu qawluhu inna rabbi lasami'u ad-du'a. وقول المصلي سمع الله لمن حمده أي أجابه وليس المراد سمعه مجرد السماع فقط. ثم إن السمع المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين. Sifat mendengar yang disandarkan kepada Allah, artinya Allah mendengar, pendengaran Allah. Ya, pendengaran Allah itu dari sisi kandungan maknanya, apa maknanya Allah mendengar? Mendengar Allah itu apa maknanya? Dibagi ulama menjadi dua bagian. Al-awwal, yang pertama, sami'a sam'un yata'allaqu bil masmu'at. Pendengaran Allah yang berkaitan dengan segala sesuatu yang dapat didengar. Fa yakunu ma'nahu idraku shaut, maka makna kalimat pendengaran Allah di sini, Allah Subhanahu wa taala mendengar segala suara, segala rintihan dengan segala bahasa, segala hajat dan seterusnya. Ini makna yang pertama, Allah mendengar suara. Apapun suara Allah mendengarnya. Ya, suara makhluk, manusia, suara binatang, bahasa manusia, bahasa binatang, semuanya Allah dengar. Ini makna yang pertama. Tak ada yang luput daripada pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Katakan apapun Allah pasti mendengar. Bisikkan apapun Allah mendengar. Rahasiakan apapun Allah mendengar. Adapun yang kedua, sam'un bima'na al-istijabah. Allah mendengar maknanya Allah akan mengabulkan, mengijabahkan. Ai annahu subhanahu yujibu man da'a. Maksudnya bahwasanya Allah mendengar dan mengabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Jadi yang pertama hanya sekedar mendengar apapun juga, perkataan manusia, makhluk, binatang. Yang kedua akan memberikan ijabah kepada orang-orang yang minta kepadanya. Ya. Ini yang kedua. Wa minhu qawluhu, diantaranya Allah berfirman, inna rabbi lasami'ud du'a. Sungguh benar-benar Tuhanku maha mendengar dengan segala macam doa-doa hamba. Ini makna yang kedua. Mendengar dalam pengertian akan mengijabahi, mengabulkan permintaan mereka. Tentunya akan dikabulkan Allah doa-doa kita jika terpenuhi syarat-syaratnya. Dijauhi segala macam penghalang-penghalang tak diterimanya doa. Ya, di antara syarat doa harus khusyuk. Allah tak menerima doa dari orang yang hatinya lalai. Mungkin banyak doa kita tak dikabulkan Allah karena lalai hati kita. Tidak fokus meminta. Bayangkan kalau antum saja minta kepada seorang tapi tidak fokus, ya, akan ditolak permintaan antum. Ya, antum bawa proposal, lemparkan proposal, ini Pak baca sendiri ini Pak. Orang tidak akan melirik. Antum cuek, tak peduli. Ya, berbeda dengan seorang meminta, memelas, ya, mengharap, merintih, tolonglah akhi, tolong, tak punya anak uang lagi nih, kantongku udah bolong ini, kosong, tolonglah, nanti ku ganti minggu depan. Coba akhi, berilah saya. Diberi. Itu pada manusia. Bagaimana dengan Allah? Walillahil mathal ala, Allah lebih sempurna daripada apa yang kita sebutkan antara makhluknya. Jadi ada penghalang doa, apa dia? Hati tak khusyuk. Ya. Yang kedua, tidak yakin Allah akan kabulkan doanya. Sementara Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam hadis kudsinya, ana indadh-dhanni 'abdi bi. Aku itu ada pada prasangka hambaku padaku. Andai kata dia berprasangka baik padaku, aku seperti itu. Maka banyak-banyaklah kita berhusnudzan, berkeyakinan Allah akan memberi kita rezeki, Allah akan memberikan kepada kita kebaikan, membentangkan bagi kita jalan-jalan kebaikan. Berprasangka baiklah selalu kepada Allah, yakinlah. Kadang-kadang orang berdoa tapi tak yakin, ya Allah mudahkan aku pergi haji. Mulutnya, hatinya, cemana mau pergi haji, uang tak ada. Ya, hidup pun Senin Kamis, hutang di mana-mana, tak mungkin aku bisa pergi haji. Itulah dia prasangka buruk. Banyak orang yang pergi haji tanpa uang, percaya. Subhanallah. Jadi harus ada yakin, al-yakin. Berprasangka baiklah kepada Tuhanmu ketika engkau berdoa, dan engkau yakini Allah akan kabulkan doamu. Ya. Dan kau harus tahu juga bahwasanya doa tersebut pasti dikabulkan. Tapi apa yang kita minta tak harus Allah berikan itu. Kadang kita minta A diberikan B karena B lebih baik daripada A. Ya Allah, aku minta si Zainab. Diberi Allah Fatimah. Ternyata Fatimah lebih baik daripada Zainab. Ini contohnya. Kita minta, ya Allah, aku mau A, mau ini. Tak diberi, diberikan yang itu. Jadi Allah akan kabulkan terkadang tidak apa yang kita minta, tapi yang lebih baik daripadanya. Ya, atau yang semisalnya tapi bukan dia. Kadang-kadang Allah tak kabulkan di dunia ini, disiapkan untuk kita kelak di akhirat sana. Subhanallah, ya Allah, usiaku sudah lewat kepala 3, tak ada pangeran datang melamarku, ya Allah. Ya Rab, datangkan. Tak datang di dunia. Di mana? Di akhirat. Pasti dikabulkan, yakin. Ya. Yang ketiga, syarat doa agar Allah kabulkan, selalu ulang-ulangi doa tersebut. Nabi mengajarkan kita untuk mengulang-ulangi doa. Sekali, dua kali, tiga kali, dan jangan pernah bosan, dan jangan pernah mengatakan da'autu falam yustajab li. Sudah lama aku berdoa bertahun-tahun tak juga dikabulkan. Ya. Maka terus berusaha berdoa, terus meminta, terus berprasangka baik kepada Allah Jalla wa'ala. Keempat, memilih tempat-tempat yang mustajab dan waktu-waktu yang mustajab. Antara azan dan iqamah, ketika sujud, ketika tahiyat, ketika tawaf, ketika sa'i, ketika haji, ketika di Arafat, ya, ketika malam hari, ya, di tengah malam, sepertiga malam terakhir, ya, ketika musafir dan semacamnya. Ya, minta Allah pada tempat-tempat yang mustajab. Kita saja di dunia ini minta itu harus pada tempat yang pas. Kalau orang sedang sibuk kau minta, enggak diterginya. Tak dipedulikan. Tunggu waktu yang pas, tunggu waktu yang dia sedang memang, ya, fokus. Ini manusia. Demikian Allah Jalla wa'ala, dan tentunya Allah lebih sempurna. Mintalah pada waktu-waktu yang diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat-syarat doa yang dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya juga doanya doa sesuatu yang memang mungkin. Jangan meminta doa-doa yang mustahil. Ya Allah, jadikan aku nabi. Ya Allah, jadikan aku nabi. Ini doa yang mustahil. Ya. Ya Allah, buatlah seluruh manusia mendapat hidayah. Ya Allah, berikan kepada seluruh manusia hidayah. Doa yang mustahil, bertentangan dengan kehendak Allah. Walau sya'a rabbuka la amana man fil ardi jami'an. Jika Tuhan mau, dia mampu membuat semua manusia beriman, tapi dia tak mau. Mintalah yang ya, yang kira-kira memang layak untuk diminta. Ya, jangan meminta hal-hal yang tidak layak untuk kau minta. Ya, kemudian tentunya hendaklah dijauhi penghalang-penghalang doa. Ya, ditolak Allah Subhanahu wa taala, antaranya adalah memperbaiki makanan. Apa yang kita makan hendaklah halal. Dapatkan terjalan yang halal, orang yang makannya daripada makanan yang haram dengan cara yang haram. Ya Allah, tak kabulkan doanya sebagaimana Nabi yang mulia menyebutkan perihal seseorang yang merintih-rintih dalam keadaan safar, rambutnya kusut masai, bajunya berdebu, mengangkat tangannya. Waktu yang seharusnya Allah kabulkan doanya, dia berkata, Rabbu, Rabbu, Tuhan, Tuhan. Tapi pakaiannya haram, makanannya haram, hidup dari yang haram. Bagaimana dikabulkan doanya? Ini penghalang doa, kezaliman. Ya, dosa-dosa, kemaksiatan. Jadi inilah makna kedua, makna Allah mendengar, maknanya mengabulkan. Wa qaulul musalli, ketika orang sedang salat berkata, sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar siapa yang mujinya. Maknanya bukan sekedar mendengar, menangkap suara, bukan. Maknanya akan mengabulkan doa orang-orang yang meminta kepadanya. Wa laysal muradu sam'uhu mujarrad sima' faqat, bukan sekedar dengar saja, tapi mengabulkan. Kadang-kadang kita meminta kepada orang yang kita harapkan, banyak-banyak kita sebutkan, udah Bapak dengar saya minta, udah ada saya dengar, tapi tidak dikabulkannya. Tak ada guna. Naam. Wasam'u alladhi bima'na idraki as-sauti yanqasimu ila thalathati aqsam. Al-awwal ma yakshidu bihi at-tahdid. Kaqawlihi ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Wa qawluhu, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Ya, was-sam'u alladhi bima'na idrak as-saut yanqasimu ila thalathati aqsam. Dan pendengaran Allah, atau Allah mendengar, yang tadi kita sebutkan pertama maknanya adalah dia mendengarkan segala macam bentuk suara. Pendengaran yang jenis pertama ini terbagi tiga dari sisi maknanya. Pertama, ma yaqsidu bi tahdid. Ya, Allah mendengar dalam pengertian hati-hati. Ancaman untukmu ini, jangan sembarang. Allah dengar apa yang kau katakan ini. Siap-siap kau dengan resikonya yang akan kau dapatkan. Bukan Allah tak mendengar. Ini makna pertama, tahdid. Kaqawli ta'ala, diantaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira kami tak mendengar bisik-bisik mereka dan apa mereka rahasiakan? Maknanya hati-hati kami dengar. Siaplah dengan hukuman, konsekuensi apa yang kalian katakan, yang kalian rahasiakan. Wa qawluhu, dan juga firmannya, laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Ketika orang Yahudi mengatakan Allah itu miskin, kami kaya. Yahudi bilang, kenapa Allah miskin? Dalam kitab kalian Muhammad banyak Allah minta-minta bantuan. Pinjam uang kepada kalian. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana? Siapakah yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik? Menunjukkan Allah kurang, miskin. Kami tak pernah minjam-minjam, kami kaya. Inilah ungkapan kaum Yahudi. Maka Allah berkata, laqad, sungguh benar-benar, sami'allahu, Allah mendengar qawlan alladhina qalu, perkataan orang-orang yang mengatakan innallaha faqir. Sungguhnya Allah kikir, wa nahnu aghniya, kami yang kaya. Sungguhnya Allah faqir, kami yang kaya. Ya, ini makna pertama dalam pengertian ancaman. Yang kedua, na'am. Asani, ma yakshidu bihi at-ta'yid. At-ta'yid. Ma yakshidu bihi at-ta'yid. Kaqawlihi ta'ala li Musa wa Harun, innani ma'akuma asma'u wa ara. Arada subhanahu an yu'ayyida Musa wa Harun bizikri kaunihi ma'ahuma yasma'u wa yara. Asani, ada pun makna Allah mendengarkan suara. Yang kedua adalah maksudnya Allah Jalla wa'ala mendengarkan apa yang diucapkan oleh hamba-hambanya apa yang mereka ucapkan dalam berdakwah, Allah mendengar dan Allah akan perkuat mereka dalam dakwah tersebut. Karena Allah tak pernah lalai. Kaqaulihi ta'ala li Musa wa Harun, sebagaimana Allah berkata kepada Musa dan Harun, innani ma'akuma. Wahai Harun, wahai Musa, jangan takut, aku bersama kalian berdua. Asma'u ara, aku melihat kalian berdua dan aku mendengarkan kalian berdua. Maknanya, engkau berdua dalam pantauanku, ku dengar, ku lihat, jangan takut, aku bersama kalian. Ini adalah makna yang kedua, ta'yid. Jadi tak perlu kita takut dalam berdakwah, Allah bersama kita, Allah mendengarkan apa yang kita serukan dan Allah melihat. Arada subhanahu an yu'ayyida Musa wa Haruna bidzikri kauni ma'ahuma yasma'u wa yara. Allah ingatkan Musa Harun, jangan takut, pergi saja kepada Firaun. Aku melihat kedudukan kalian berdua, di mana kalian berdua, apa yang kalian berdua katakan, aku lihat, aku pantau, dalam pengertian aku akan senantiasa bersama kalian. Tak pernah akan lepas daripada kontrolku, jangan khawatir. Ini makna yang kedua. Naam. As-salis ma yaqsidu bihi bayanul ihatah ka qawlihi qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allahi wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Adapun makna Allah mendengar yang ketiga, ya, ma yaqsidu bihi bayan al-ihatah, maksudnya Allah meliputi segala sesuatu, ilmunya meliputi segala sesuatu dan mendengarkan segala sesuatu, tak ada yang lepas daripada pantauan Allah. Segala makhluk, ya, perbincangan makhluk, perkataan makhluk. Kaqaulihi, sebagaimana Allah berfirman, qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha. Benar-benar Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengadukan perihal suaminya, ya, kepadamu wahai Muhammad. Wa tashtaki ilallah, dia mengeluhkan kepada Allah perihal suaminya. Wallahu yasma'u tahawarukuma, sungguh Allah mendengarkan perbincangan kalian berdua. Innallaha sami'un basir, sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Maka makna yang ketiga ini, Allah meliputi segala pembicaraan manusia, tak ada yang lepas daripada pantauan Allah Jalla wa'ala. Andai kata dari hamba-hambanya yang beriman, Allah akan bantu hamba-hambanya, ya, kuatkan mereka, tolong mereka. Ya, andai kata orang-orang kufar berbisik-bisik, orang munafik, orang-orang jahat, segala macam mereka buat, Allah mendengar dalam bentuk ancaman bagi mereka, siap-siap dengan risikonya. Ya, inilah tiga makna dalam makna Allah Subhanahu wa taala mendengarkan suara segala macam makhluknya. Insyaallah kita lanjutkan kesempatan yang akan datang. Kita padakan sampai di sini. Subhanakallah bihamdika, syukur Allah ila anta, astaghfirullah wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.